Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman. Amal ibadah yang menjadi pondasi keselamatan serta pondasi kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Amal ibadah yang menjadi parameter kebaikan seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah berikan dia taufik untuk ringan melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ilmu. Makanya kata para ulama, duduknya seorang muslim di majlis ilmu adalah nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwasanya nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat diberikan taufik untuk istiqamah datang ke majlis-majlis ilmu. Maka syukuri nikmat yang mulia ini, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita niat yang ikhlas, niat yang lurus, kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan untuk datang ke tempat yang mulia ini, Allah catatkan sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita, Allah jadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita di yaumil hisab, dan ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang ke-23 dari bulan Sya'ban, di tahun 1447 Hijriah, biiznillahi azza wa jalla, kita mengkaji bersama terkait dengan isti'dad atau persiapan seorang muslim di dalam menyambut tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, itu bulan Ramadhan al-Mubarak. Para jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan bahwasannya di antara bentuk anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah mawasimul khair, adanya musim-musim kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya. Maka mawasimul khair atau musim-musim kebaikan adalah bagian dari rahmat, bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya di antara musim-musim kebaikan yang paling agung, musim kebaikan yang paling besar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan orang-orang beriman adalah mawasimul khair atau musim kebaikan yang bernama Ramadan. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya musim kebaikan yang paling baik, musim kebaikan yang paling besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan orang-orang beriman adalah musim kebaikan yang bernama Ramadan. Maka timbul pertanyaan, ya, bagaimana seorang muslim atau seorang muslimah bersiap diri di dalam menyambut musim kebaikan tersebut? Apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan yang mulia, bulan yang mubarak, bulan Ramadan? Maka para jamaah yang Allah muliakan, ada beberapa poin yang hendaknya dipersiapkan oleh orang-orang beriman di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Poin terpenting di dalam menyambut Ramadan Ya bukan tentang apa yang akan kita makan di bulan Ramadan. Bukan tentang apa yang ya kita minum di bulan Ramadan. Bukan tentang apa yang akan kita kenakan di bulan Ramadan. Namun di antara hal terpenting yang hendaknya dipersiapkan oleh orang-orang beriman di dalam menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah insyirahus sadri. Yani kita berupaya untuk menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Nah, ini poin yang pertama. Ya. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Jangan sampai ketika dikabarkan Ramadan akan datang, hati kita sempit. Ya, hati kita dongkol. Enggak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, hanya karena enggak bisa ngopi di pagi hari. Ya, di bulan Ramadan enggak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, atau yang biasa sarapan pagi pakai nasi uduk, enggak bisa sarapan pakai nasi uduk di bulan Ramadan. Ya, ingat, Ramadan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dan Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana seorang mukmin menyikapi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya kita bersikap ketika Allah memberikan kita rahmat dan anugerah. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Yunus ayat yang ke-58. Ini cara ya bagaimana seorang mukmin menyikapi rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di ayat yang mulia ini di surat Yunus ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ini poinnya jemaah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, "Bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Ketika Allah memberikan kita karunia, ketika Allah memberikan kita rahmat, falyafrahu, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan karunia dan rahmat tersebut, orang-orang beriman bergembira. Falyafrahu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kita karunia, ketika Allah memberikan kita rahmat, maka sambut karunia dan rahmat Allah dengan kegembiraan. Ya, bukan dengan ya kedongkolan. Bukan dengan hati yang sempit. Tapi sambut rahmat Allah, sambut karunia Allah dengan hati yang lapang, dengan kegembiraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa khairum mimma yajma'un." Karena sesungguhnya ya karunia dan rahmat Allah tersebut lebih baik daripada harta-harta dunia yang mereka kumpulkan. Ya, dan kita sepakat bahwasanya Ramadan adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sepakat bahwasanya Ramadan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sambut dengan gembira, dengan hati yang lapang. Ya, jangan merasa sempit dengan datangnya bulan Ramadan. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir punya kitab tafsir. Apa namanya jemaah? Apa nama kitab tafsirnya Ibnu Katsir? Hah? Tafsir Ibnu Katsir, Ya, Ibnu Katsir itu nama penulisnya, bukan nama kitabnya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir punya kitab, ya, tafsir. Beliau namakan dengan Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ini nama kitabnya. Ya, Tafsir Al-Qur'anil Azim yang kita kenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Ya, antum cek nanti di tafsir beliau ketika menafsirkan surat Yunus ayat 58. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksud ayat di atas dengan apa yang Allah datangkan untuk mereka, yakni orang-orang beriman. Dengan apa yang Allah datangkan untuk mereka berupa nikmat hidayah dan agama yang hak, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Hendaknya mereka bergembira. Karena sesungguhnya karunia tersebut lebih layak untuk membuat gembira hati orang-orang beriman. Ya, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal saleh lebih layak untuk membuat hati orang-orang beriman gembira daripada sebatas mendapatkan kenikmatan apa? Dunia. Nah, ini yang Allah inginkan. Hendaknya ya hati kita itu lebih besar kegembiraannya ketika mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Ketika diberikan taufik oleh Allah untuk bisa istiqamah di atas amal kebaikan. Ya. Hal-hal tersebut kata Ibnu Katsir lebih layak membuat gembira hati orang-orang beriman daripada sebatas nikmat-nikmat duniawi. Ya, tapi terkadang realitanya terbalik. Ya, kita lebih senang dapat nikmat duniawi daripada nikmat apa? Ukhrawi. Ya, makanya Allah katakan, ya, yakni manusia itu zaluman jahula, zalim dan jahil, bodoh. Ya. Ya, kita mengira bahwasanya nikmat duniawi itu lebih baik daripada nikmat ukhrawi. Padahal tidak mungkin sebanding antara nikmat akhirat, antara nikmat agama dengan nikmat dunia. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dunia para jamaah. Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dunia. Ya, nilainya tidak lebih daripada seekor anak kambing. Dalam sebagian riwayat, ya tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk. Ini nikmat dunia. Ya. Makanya di dalam nas Al-Qur'an tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memuji tentang perkara dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji tentang ya perkara-perkara dunia karena memang tidak mungkin bisa dibandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat agama dengan nikmat akhirat. Ya, namun seringkali ya kita merasa ya belum dapat nikmat kalau belum dapat apa? Belum dapat duit. Ya, karena seringkali kita mengukur kenikmatan dengan fulus. Ya, padahal kita bisa sholat, kita punya iman, ya kita seorang muslim, kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Ini sebagian dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan nikmat agama, nikmat hidayah, kata para ulama, adalah nikmat yang sifatnya khassah, nikmat yang sifatnya khusus, yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nikmat itu ada dua kata para ulama, ada nikmat yang sifatnya umum, ada nikmat yang sifatnya khusus. Adapun nikmat yang sifatnya umum terkait dengan maslahat duniawiyah, Allah berikan kepada siapa saja. Baik dia mukmin, baik dia kafir, Allah berikan. Baik dia taat, baik dia pelaku maksiat, Allah berikan. Ya, nikmat harta, nikmat kesehatan, Allah berikan. Ya. Tapi ada nikmat yang khusus yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat taufik untuk bisa ya berjalan di atas amal-amal kebaikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karunia tersebut lebih baik dari harta-harta dunia yang mereka kumpulkan. Yani nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam lebih baik nilainya daripada harta-harta yang kita miliki. Ya. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau juga punya kitab tafsir. Siapa yang tahu nama? Ya, kitab tafsirnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Ya, As-Sa'di itu ya penulisnya. Ya. Nama tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini nama ya kitabnya. Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang lebih kita kenal dengan nama Tafsir As-Sa'di. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat di atas, yakni surat Yunus ayat 58. Beliau berkata, sesungguhnya nikmat agama berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba. Nikmat agama, ya, nikmat iman dan nikmat Islam berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba. Dan nikmat tersebut tidak mungkin bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Jadi nikmat agama tidak mungkin bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Sekalipun semua kenikmatan dunia dikumpulkan pada diri seorang hamba. Ya. Kalaupun ada seseorang yang dia ya, diberikan semua kenikmatan dunia. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia nikmat hidayah, nikmat agama, nikmat iman dan nikmat Islam, maka semua nikmat dunia yang dia miliki tidak mungkin membuat hatinya lapang. Dan tidak akan mampu menyelamatkan dia di hari kiamat nanti dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As-Sa'di, karena semua kenikmatan dunia akan sirna dalam waktu yang sangat singkat. Ya, semua nikmat dunia jamaah, ya, imma yakni kita tinggalkan karena musibah yang Allah timpakan kepada kita, ya. Kalaupun sampai akhir kehidupan kita, kita masih memiliki nikmat-nikmat tersebut, maka ada satu waktu, ada satu masa di mana pasti kita akan berpisah dengan nikmat-nikmat dunia tersebut ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nikmat dunia enggak ada yang langgeng. Ya. Enggak ada yang langgeng. Kalau kita mengikuti ya, yakni patokan umur atau usia yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maksimal ya seseorang itu menikmati nikmat dunia antara 60 sampai 70 tahun, selebihnya selesai. Ya. Kalau kita ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang usia umat beliau, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya, Nabi menggambarkan tentang mayoritas. Ya. Umat beliau, maka jatah umur mereka di dunia antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi yang mulia, kalaupun ada yang lebih dari batasan umur tersebut, maka jumlahnya sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melampaui batasan umur tersebut. Maka tinggal kita hitung. Ya, kalau kita sudah usia 50 tahun, berarti sisa umur kita berapa? Antara 10 sampai 20 tahun. Ya, kalau sudah 60 tahun, ya, berarti ya sudah lampu kuning. Ya, sudah sangat dekat ya ajal kematian kita. Ya, meskipun kita enggak pernah tahu kita kapan akan meninggal dunia, tapi inilah batasan usia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kalaupun seseorang dia memiliki kenikmatan dunia, ya, maka di usia tertentu dia akan tinggalkan semua kenikmatan dunia tersebut. Dan tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya kecuali iman dan amal saleh. Makanya hakikat, ya, dunia yang kita miliki, Nabi katakan tiga. Ya, Nabi katakan tiga. Hakikat dunia yang dimiliki oleh seorang anak Adam tidak keluar dari tiga bagian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan, dia berbangga, inilah hartaku, inilah hartaku. Ya, dia bangga dengan hartanya. Dia bangga dengan rumahnya, dia bangga dengan kendaraannya, dia bangga dengan pakaiannya, dia bangga dengan makanannya, ya, dia bangga dengan tanahnya, ya, mali mali, inilah hartaku, inilah hartaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka ya bna Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait atau tasaddaqta fa amdait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, kamu berbangga dengan hartamu, padahal harta yang kamu miliki tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi, apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi. Ya, harta yang kita miliki, kita belikan makanan, kita belikan minuman, ya. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum akan jadi apa? Kotoran. Ini harta kita. Ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, maka akan kita keluarkan. Menjadi ampas. Menjadi kotoran. Yang kedua, kata Nabi, aula bista fa'ablay. Hartamu wahai anak Adam gak lebih dari sebatas apa yang kamu kenakan. Apa yang kamu pakai. Ya, kita beli pakaian dengan harta kita. Ya, sebagus apapun pakaian yang kita kenakan, lama kelamaan akan menjadi apa? Usang. Demikian pula tempat tinggal kita, rumah kita. Sebagus apapun seseorang bikin rumah, bikin tempat tinggal, lama kelamaan kena panas, kena hujan akan menjadi usang. Ya, demikian pula kendaraan kita. Sebagus apapun kendaraan kita, lama kelamaan akan menjadi usang. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat harta seorang hamba, au tasaddaqta fa amdai, atau harta yang kamu sedekahkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sejatinya kamu simpan untuk kemaslahatan dirimu. Ya. Inilah bagian ketiga yang kelak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Apa yang dia belanjakan semasa hidupnya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang menjadi tabungan dia yang kelak akan bermanfaat bagi dirinya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya jemaah, harta ya yang masih kita sisakan ketika kita meninggal dunia, ya, enggak habis kita makan, enggak habis kita belikan pakaian, ya, masih ada sisa. Ya, ketika kita meninggal dunia, maka secara otomatis harta tersebut akan berpindah ke pemilikan. Kita rela ataupun tidak, semua harta yang kita kumpulkan, yang kita tumpuk di dunia, bukan lagi milik kita. Ya, secara otomatis akan berpindah ke pemilikan ketika kita meninggal dunia. Milik siapa jemaah? Milik ahli waris kita. Ya, maka hakikat harta kita, kata Nabi, adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita gunakan ya untuk jalan-jalan kebaikan, itulah yang akan menjadi ya sumber kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka poinnya, hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah menyambut karunia Allah, menyambut rahmat Allah dengan hati yang lapang. Ya, dan di antara rahmat dan karunia Allah adalah Ramadan. Ya, maka jangan sampai seorang muslim sempit hatinya ketika dikabarkan Ramadan akan datang dalam kehidupannya. Bagaimana kita sempit? Ya, padahal Ramadan datang dengan berbagai macam kebaikan, dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah melipat gandakan amal-amal kebaikan seorang hamba di bulan yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa taala membelenggu ya setan-setan yang pembangkang di bulan yang mulia tersebut untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman berlomba di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, memperbaiki dosa dan maksiatnya ya dengan memperbanyak taubat dan amal saleh di bulan yang mulia tersebut. Maka sambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Ya. Poin yang kedua, hendaknya ya kita persiapkan di dalam menyambut musim kebaikan, di dalam menyambut bulan Ramadan, yang kedua adalah al-ilmu. Kita bersiap diri menyambut Ramadan dengan ilmu. Ya, dengan mempelajari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah di bulan yang mulia tersebut. Belajar tentang fikih siam, belajar tentang fikih qiyam, belajar tentang ya bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia tersebut. Apa yang Nabi amalkan? Apa yang Nabi kerjakan? Apa yang Nabi contohkan? Ya, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dua prinsip di dalam beragama. Yang pertama adalah prinsip ilmiah dan yang kedua adalah prinsip amaliyah. Ya. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk memiliki dua prinsip tersebut di dalam beragama. Yang pertama prinsip apa? Ilmiah. Yang kedua prinsip amaliyah. Apa maknanya jemaah? Apa itu prinsip ilmiah? Apa itu prinsip amaliyah? Prinsip ilmiah maknanya seorang muslim, seorang muslimah wajib membangun ya setiap keyakinan, ucapan, dan juga amalan yang dia amalkan di atas dasar petunjuk, di atas dasar ilmu atau petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prinsip ilmiah. Ya, hendaknya seorang muslim, seorang muslimah dalam bab akidah, dalam masalah keyakinan, dalam bab ibadah, dalam masalah peribadatan, dalam bab muamalah, dalam masalah muamalah, hendaknya kita membangun ya akidah kita, ibadah kita, muamalah kita di atas tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya agar seorang muslim beragama dengan ilmu, berakidah di atas ilmu, beribadah di atas ilmu, bermuamalah di atas ilmu, Allah mewajibkan kita untuk apa? Untuk talabul ilmi. untuk belajar. Ini di antara hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim? Kenapa Allah menjadikan menuntut ilmu adalah satu kewajiban atas setiap muslim? Agar setiap muslim, setiap muslimah beragama dibangun di atas pondasi ilmu, di atas petunjuk, di atas tuntunan, bukan semata-mata kata fulan, ya. Tapi kita beragama dibangun di atas qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang Allah ya tuntunkan, apa yang Nabi ajarkan, ya. Makanya belajar wajib atas setiap muslim, setiap muslimah. Ya, karena Allah ingin kita beribadah kepada Allah dibangun di atas ya syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin jamaah kita tahu petunjuk Allah dan Rasulnya melainkan dengan cara belajar. Ya, oleh karenanya ya tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan sampai mana si fulan pensiun Ustaz izin. Ya sudah 65 tahun. Ya, sudah pensiun dari majelis ilmu. Kita katakan tidak. Justru ketika kita ya sudah di penghujung usia kita, kita lebih bersemangat. Ya, karena kita berharap ya mudah-mudahan kalaupun seandainya sampai akhir hayat kita tidak bisa menjadi ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Minimal kita wafat sebagai seorang penuntut ilmu. Ini satu kemuliaan. Kalaupun seorang Muslim, seorang Muslimah sampai akhir hayatnya enggak bisa menjadi ya, ulama. Maka cukup satu kemuliaan bagi seorang mukmin, seorang mukminah ketika dia meninggal dunia sebagai seorang penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang pensiun dari ia berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Nabi yang mulia, siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Kata para ulama, ya, la yazalul mar'u 'aliman ma talabal 'ilma. Seseorang dikatakan berilmu selama dia mau menuntut ilmu. Ya. Faman dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Siapa yang merasa cukup dengan ilmu, ah saya mah sudah pintar. Ya, sudah cukup saya belajar 40 tahun. Ya, saya belajar 25 tahun. Saya sudah cukup dengan ilmu, enggak mau lagi belajar. Ah kata para ulama, siapa yang mengira dirinya sudah cukup dari ilmu, merasa pintar, enggak mau lagi menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang jahil. Ya, karena enggak ada ulama itu yang pensiun dari menuntut ilmu. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala, pemilik kitab Musnad yang menghafal kata para ulama alfu alfi hadis, 1 juta hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya. Siapa di antara antum yang hafal 1000 hadis? Hah? Enggak usah 1000, 100 hadis. Ya. Enggak usah 110 hadis. Allahul musta'an. Imam Ahmad, ya, beliau adalah ya seorang imam ahlu sunnah yang hafalannya masya Allah. Namun di masa-masa senja beliau, di masa-masa tua beliau, beliau masih lari ke sana kemari ke majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu. Sampai muridnya bertanya, "Ila mata ya Imam? Sampai kapan wahai Imam Ahmad? Engkau terus berlari ke majelis-majelis ilmu?" Kata Imam Ahmad, "Minal mahbarah ilal maqbarah." Ya, aku akan terus berlari belajar menuntut ilmu, ya, sampai masuk ke liang lahat. Ah, ini masa pensiun kita belajar. Ya, selagi kita masih bisa berjalan ke majelis ilmu berjalan. Ya, Karena langkah kaki ya, yang dilangkahkan ke majelis-majelis ilmu akan menjadi wasilah yang memudahkan seorang hamba di hari kiamat nanti untuk ringan ya melangkah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya seorang muslim berjalan di atas prinsip ilmiah dalam beragama. Enggak boleh kita ikut-ikutan. Ya, ikut fulan, tapi kita berusaha untuk belajar, mengkaji ya tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya agar kita yakni terbimbing di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip amaliyah maknanya adalah setelah seseorang berilmu, setelah seseorang belajar menuntut ilmu ya, maka dia harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Nah, ini prinsip yang kedua. Ya enggak cukup kita belajar, enggak cukup kita menuntut ilmu, enggak cukup kita semangat ke majelis-majelis ilmu. Ya selain kita berusaha untuk semangat di dalam menuntut ilmu, kita juga harus semangat di dalam mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ilmu kita hanya sebatas apa? Wawasan. Jangan sampai ilmu kita hanya sebatas catatan di buku kajian kita. Ya, tidak. Seorang muslim diajarkan, ditarbiyah oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadikan ilmu sebagai karakter. Bukan wawasan, bukan teori. Ya. Karena ilmu, kalau seandainya hanya bersifat wawasan ataupun teori tanpa ada pengamalan, justru ilmu tersebut akan menjadi apa? Bumerang bagi seseorang. Ya, ilmu yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu yang membuahkan amalan. Ilmu yang menjadi karakter dalam kehidupan kita. Yang melahirkan sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi motor penggerak di atas amal-amal kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng bagi seorang hamba dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya Al-Qur'an itu punya dua sisi. Hujjatun laka au alaika. Al-Quran kata Nabi imma bisa menjadi penolong bagi dirimu, ya, yang menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang kedua hujjatun alaik, yang bisa menjadi bumerang yang menghujat engkau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Ya. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam, kata Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah ilmu lisan. Ilmu yang hanya sebatas di lisan. Atau sebatas di tulisan. Ya. Tidak membuahkan amalan. Tidak membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu semacam ini, kata beliau, kelak di akhirat akan menjadi penghujat, akan menjadi bumerang bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua adalah ilmu al-qalbi. Ilmu yang merasuk ke dalam hati. Ya. Ilmu yang menjadi karakter di dalam diri seorang hamba, yang membuahkan amalan, membuahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu semacam inilah yang kelak akan menyelamatkan seorang hamba ya di hari kiamat nanti. Maka jemaah yang Allah muliakan, kita beragama secara ilmiah dan amaliyah, dan jangan sekali-kali kita memisahkan antara ilmu dengan amal. Ya. Kenapa jemaah? Karena menggabungkan antara ilmu dan amal itulah di antara makna as-siratal mustaqim. yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang senantiasa kita minta kepada Allah adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Di antara makna siratal mustaqim kata para ulama adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang-orang saleh yang mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ya, karena setelahnya Allah sebutkan dua kelompok manusia yang memisahkan antara ilmu dan amal. Allah sebutkan di surat apa? Al-Fatihah. Ya, setelah Allah sebutkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, Allah menyebutkan setelahnya dua kelompok manusia yang memisahkan antara ilmu dan amal. Kelompok yang pertama itu orang-orang yang al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kemurkai ya Allah. Siapa mereka? Al-maghdub alaihim kata para ulama adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Ya, tahu secara teori tapi tidak diamalkan. Ya, ini al-maghdub alaihim, memisahkan antara ilmu dengan amal. Secara ilmu dia tahu tapi tidak dia jalankan konsekuensi ilmu yang dia ketahui. Kelompok yang kedua adalah adh-dhalin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Kata para ulama, orang-orang yang beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Maka mereka tersesat. Ya, maka jalannya orang-orang beriman, jalannya para nabi dan rasul, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ya, dan ini manhaj para sahabat. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya dahulu kita belajar Al-Qur'an 10 ayat. Dan kita enggak berpindah ke ayat yang selanjutnya sampai kita fahami dengan baik, sampai kita amalkan. Ya, baru belajar ya ayat yang selanjutnya. Maka di antara manhaj para sahabat, di antara metode para sahabat di dalam menuntut ilmu, mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ya, tidak mereka pisahkan. Karena ini karakter ilmu agama. Ya, ilmu din, ilmu syar'i bukanlah ilmu yang hanya bersifat wawasan. Ilmu din, ilmu syar'i bukanlah ilmu yang bersifat teori semata. Ya, tapi ilmu agama adalah ilmu yang bersifat karakter. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karakter beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'an menjadi pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang sebatas ya baca atau dihafalkan atau diperlombakan, tidak, tapi sesuatu yang menjadi karakter ya di dalam diri ya seorang muslim. Ya, maka para jemaah yang Allah muliakan, wajib bagi seorang muslim, seorang muslimah untuk mempersiapkan diri ya dengan ilmu sebelum ya kita masuk ke bulan Ramadan, sebelum kita bertemu dengan ya musim kebaikan yang bernama Ramadan. Karena setiap amalan kita wajib dibangun di atas dua pondasi. Setiap amalan yang tidak ada padanya dua perkara tersebut, maka tidak dikatakan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ikhlasun niyyah lillahi taala. Yang kedua, mutaba'atu hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang tidak ada padanya satu dari dua perkara ini, maka tidak dikatakan amal saleh. Ya, maka setiap amalan kita wajib dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Ya. Yang kedua, kaifiat amalan kita mengikuti tata cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya penjelasan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika ya menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang paling baik amalannya? Apa makna ahsanu amala? Amalan yang paling baik. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas, yang paling tulus, dikerjakan lillahi taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena mencari pamrih di tengah manusia, bukan karena mencari pujian manusia. Dia beramal lillahi taala. Ya, akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas. Yang kedua, aswabuhu, amalan yang paling tepat. Yakni amalan yang paling sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setiap amalan meskipun dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah, namun ketika kaifiatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beramal, siapa yang mengerjakan satu amalan ya yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, yang tidak sesuai dengan ya syariat kami, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan ketika kita salat, pelajari bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menunaikan zakat, pelajari bagaimana zakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berpuasa, pelajari bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad adalah sosok yang sangat rahim terhadap umatnya. Sosok yang sangat penyayang terhadap umatnya. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun jalan kebaikan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga Allah melainkan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidak ada satupun jalan keburukan yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam siksa api neraka Allah melainkan sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Islam sudah sempurna. Ya, tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah sudah sempurna, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah turunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan." Kapan ayat ini Allah turunkan jemaah? Kapan? Iya, di momentum haji wada, di tanggal yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Ya, maka sesuatu yang ketika ayat tersebut turun bukan bagian dari agama, pada hari ini pun bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah sudah Allah sempurnakan ya melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai umat beliau adalah ittiba'u sunnatihi, mengikuti tuntunan sunnah beliau. Kewajiban kita sebagai umat beliau adalah bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi syariatkan, kita lakukan. Dan hal-hal yang tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka jangan kita lakukan. Ya, karena prinsip orang-orang beriman adalah al-iqtisadu fi sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Bersikap sederhana tapi sesuai dengan petunjuk Rasulullah lebih baik daripada bersungguh-sungguh ya berletih dalam perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bekali diri kita dengan ilmu para jamaah, karena kaidah para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, ilmu itu sebelum seseorang berucap dan beramal. Ya. Maka pelajari hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan. Baik, poin yang ketiga. Para jamaah yang Allah muliakan. Di antara ya, hal yang hendaknya dipersiapkan oleh orang-orang beriman, oleh setiap mukmin dan mukminah, di dalam menyambut musim kebaikan yang bernama Ramadan adalah islahun nafsi. Islahun nafsi, yakni memperbaiki diri kita. Ya. Memperbaiki jiwa kita. Memperbaiki hati kita. Hendaknya kita ya berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan di hari-hari ini untuk islahun nafsi, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan kita taufik untuk bisa masuk ya ke bulan Ramadan dengan membawa jiwa yang bersih, dengan membawa hati yang bersih. Ya. Kenapa ya penting bagi seorang hamba untuk memperbaiki diri sebelum masuk bulan Ramadan? Para ulama kita menjelaskan bahwasannya ya kualitas amal kebaikan seorang hamba itu berbanding lurus dengan kualitas hatinya. Ya. Maka hati yang kotor akan memberatkan jawarih dalam beramal saleh. Hati yang kotor akan memberatkan anggota badan kita untuk beramal saleh. Ya. Maka ketika kita berharap anggota badan kita ringan di atas amal kebaikan, ya, lisan kita ringan berzikir, lisan kita ringan tilawatul Quran, langkah kaki kita ringan ya di atas amal-amal kebaikan, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hati kita. Ya, karena ringan dan beratnya anggota badan di atas amal kebaikan yang menentukan adalah kondisi hatinya. Ya, dan ini di antara makna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad seorang anak manusia terdapat segumpal daging. Terdapat segumpal daging di dalam jasad-jasad kita. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya segumpal daging tersebut salih, kalau seandainya segumpal daging tersebut baik, salahal jasadu kulluh, maka semua jasadnya akan menjadi baik. Lisannya baik, pandangan matanya baik, ya pendengaran telinganya baik, langkah kakinya baik, ya tangannya juga menjadi baik. Kalau hatinya baik, ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya kata Nabi yang mulia, kalau seandainya segumpal daging tersebut rusak, kalau seandainya segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Buruklah seluruh jasadnya. Lisannya buruk, pandangan matanya buruk, pendengaran telinganya buruk, langkah kakinya ya buruk. Ya. Maka para jemaah yang Allah muliakan, ketika kita ingin diringankan jawarih kita, diringankan anggota badan kita di atas amal-amal kebaikan, ya tugas kita adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari belenggu dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita berharap lisan kita ringan membaca Al-Quran di bulan Ramadan kalau hati kita kotor. Ya. Jangan kita berharap langkah kita ringan, ya, dilangkahkan ke rumah-rumah Allah, ke majelis-majelis ilmu kalau hati kita kotor. Ya. Maka tugas terbesar seorang mukmin, seorang mukminah di hari-hari ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah berupaya untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Ya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Al-Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, beliau mengeluhkan tentang kondisi dirinya. Ya, dia ingin melakukan amal kebaikan tapi terluput dari amal kebaikan. Padahal sudah ada keinginan, sudah ada niatan untuk berbuat kebaikan. Ya. Namun setiap kali momentum itu datang, dia terlewatkan dari kebaikan tersebut. Kata laki-laki tersebut, wahai imam, ya, sesungguhnya aku ingin sholat malam. Aku ingin bangun malam. Aku ingin sholat malam. Ya, dan aku sudah mempersiapkan air wudhuku untuk aku gunakan wudhu di malam tersebut. Namun kenapa ketika malam datang, mata ini gak pernah bangun di malam hari? Ya. Sudah ada keinginan untuk bangun malam, tapi gak pernah bangun malam. Ada apa wahai imam? Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, zunubuka qayyadatka. Zunubuka qayyadatka. Sesungguhnya, yang membelenggu engkau dari bangun malam, adalah dosa-dosa yang kamu miliki. Yang membuat engkau berat dari bangun malam adalah dosa-dosamu sendiri. Jadi menunjukkan bahwasanya dosa maksiat itu punya pengaruh. Ya. Punya pengaruh dalam yakni memberatkan seseorang untuk beramal kebaikan. Ya, maka ketika kita ingin diringankan di atas amal kebaikan, perbaiki ya kondisi hati kita, perbaiki jiwa kita, ya jauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pernah melakukan dosa dan maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berapa banyak orang yang ingin bangun malam, ya tapi nggak pernah bangun malam. Padahal sudah ada keinginan, sudah ada niatan, sudah pasang alarm, ya. Sebelum tidur pasang alarm jam 2 malam, bismillah saya bangun. Ya. Kemudian yakni khawatir kelewat, pasang lagi jam 2:30. Ya, khawatir lewat lagi, pasang lagi jam 3. Setiap setengah jam dia pasang alarm, bangunnya jam berapa? Hah? Dari jam 2 dia pasang alarm, ya setiap setengah jam dia pasang alarm karena khawatir lewat sebelumnya, bangunnya Bangunnya pada subuh. Ya, enggak pernah dapat qiyamul lail. Padahal sudah ada niat, sudah ada keinginan. Ya, berapa banyak di antara kita seperti itu? Ya, pengen bangun malam, sudah pasang alarm, tapi ketika alarm berbunyi, kita geser alarm tidur lagi. Enggak bangun malam. Ya. Padahal dahulu orang tua kita, ya, untuk bangun malam mereka enggak butuh alarm. Mereka enggak punya alarm. Tapi ketika jam 2, jam setengah 3 mereka bangun malam, istiqamah. Ya, sedangkan kita yang pasang alarm enggak juga bangun. Ya, apa jamaah sebabnya? Ini. Kembali ke sini. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bi dhanbin adznabtuhu." Aku pernah terhalang dari salat malam 5 bulan lamanya. Enggak bisa bangun malam. Ya. 5 bulan lamanya disebabkan satu dosa yang pernah aku lakukan. Satu kesalahan yang pernah aku lakukan. Kira-kira apa kesalahannya jemaah? Yang membuat Sufyan Ats-Tsauri terhalang dari sholat malam 5 bulan lamanya. Bayangkan, para ulama itu, ya mereka ya sangat menikmati bangun malam. Qiyamul lail. Ya, karena ini diantara sumber kekuatan seorang mukmin, qiyamul lail. Ya. Maka dikatakan kepada beliau, wahai ya imam, wahai Sufyan, dosa apa yang kamu lakukan sehingga engkau dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa salat malam selama 5 bulan lamanya? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadha mura'in. Suatu ketika aku melihat ada seorang laki-laki yang dia menangis. Mungkin menangis di sudut ya masjid. Menangis ketika baca Al-Quran. Atau ya dalam amal kebaikan yang lainnya. Aku melihat seorang laki-laki sedang menangis. Kemudian hatiku bergumam bahwasannya dia adalah orang yang riya dalam tangisannya. Terus apa namanya jemaah? Terus apa? Dosa su'udzon. Ya. Lihat. Dengan sebab ya su'udzon terhadap seorang muslim dihukum oleh Allah. Ya tidak bisa sholat malam 5 bulan lamanya. Ya kita enggak hanya su'udzon. Ya kita ghibah, kita namimah. Hampir setiap hari. Makanya berat bangun malam. Ya. Makanya berat bangun malam. Tapi para ulama dahulu mereka sangat sensitif dengan dosa dan maksiat mereka. Ketika mereka terhalang dari satu kebaikan mereka sadar. Ini pasti ada sebabnya. Ya. Sedangkan kita yang enggak pernah bangun malam seolah-olah santai enggak pernah apa? Enggak pernah ada kesalahan yang kita lakukan. Maka dosa dan maksiat itu punya andil di dalam menghalangi seseorang dari amal-amal kebaikan. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala pernah berkata, لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. Tidak ada seorang laki-laki yang terhalang dari salat berjamaah tanpa uzur melainkan disebabkan dosa yang dia lakukan. Ya, ketika ada seorang laki-laki ya yang mestinya datang salat berjamaah kemudian dia enggak salat berjamaah tanpa uzur, ya, maka tidaklah dia terluputkan dari salat berjamaah tersebut melainkan karena sebab dosa yang dia lakukan. Ya, ini ulama sepakat bahwasanya dosa itu punya pengaruh. Ya, yang memberatkan seseorang dari amal-amal kebaikan. Sebagian salaf pernah berkata, "Kam min aklatin mana'at qiyama lailatin?" وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ مَنَعَتْ قِرَاءَةَ سُورَةٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْكُلُ أَكْلَةً أَوْ يَفْعَلُ فِعْلَةً فَيُحْرَمُ بِهَا قِيَامَ سَنَةٍ وَكَمَا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَكَذَلِكَ الْفَحْشَاءُ تَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْخَيْرَاتِ. Kata sebagian ya ulama salaf, berapa banyak makanan yang menyebabkan seseorang terhalang dari sholat malam. Berapa banyak makanan yang dimakan, ya, yang menyebabkan seseorang gak bisa bangun malam, terhalang dari sholat tahajud. Imma secara zatnya haram, imma wasilah mendapatkannya dengan cara yang haram. Ya, berapa banyak makanan yang haram menghalangi seseorang dari sholat malam. Dan berapa banyak pandangan mata yang membuat seseorang terhalang dari membaca Al-Quran. Ya, berapa banyak pandangan-pandangan mata yang diharamkan yang menghalangi seseorang dari membaca Al-Quranul Karim. Sungguh, ada seorang hamba, dia makan sebuah makanan atau mengerjakan suatu perbuatan, dengan sebab itu dia terhalang dari sholat malam setahun lamanya. Ya, coba kita ingat-ingat jamaah, kapan terakhir kita sholat malam? Ya, jangan-jangan Ramadan tahun yang lalu. Ya, sampai ketemu Ramadan lagi nggak pernah kita bangun malam. Ya, maka ya ini terkadang seorang hamba terhalang dari sholat malam setahun lamanya disebabkan karena makanan yang dia konsumsi, karena makanan yang dia makan atau perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, sebagaimana sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, maka begitu pula dengan perbuatan maksiat. Ya, ini kaidah. Sebagaimana sholat Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kata Allah bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maka sebagaimana sholat bisa mencegah seseorang dari keji dan munkar, demikian pula perbuatan keji dan munkar, perbuatan dosa dan maksiat, bisa menghalangi seseorang dari sholat dan semua amal-amal kebaikan. Ya, maka fahamkan jiwa-jiwa kita yang membuat kita ringan di atas amal kebaikan. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kekuatan fisik kita semata, bukan karena kekuatan finansial kita semata, ya, tapi yang menjadikan seseorang ringan di atas amal kebaikan adalah kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya, hati yang bersih, ya, hati yang yakni bersih dari dosa dan maksiat. Inilah yang menjadikan jawarih anggota badan ringan digerakkan di atas amal-amal kebaikan, ya, bukan semata-mata karena kekuatan fisik kita, ya, karena banyak orang yang fisiknya kuat, ya, namun lemah digunakan di atas amal-amal kebaikan. Maka jemaah yang Allah muliakan, ya, ketika kita berharap di bulan Ramadan nanti, ya, kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amal-amal kebaikan, tugas kita adalah berusaha untuk membersihkan hati-hati kita dari kotoran dosa dan maksiat, ya, dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Poin yang terakhir, para jemaah yang Allah muliakan, di antara ya hal yang hendaknya dipersiapkan oleh orang-orang beriman di dalam menyambut musim kebaikan yang bernama Ramadan adalah ta'widun nafsi, melatih jiwa kita, membiasakan jiwa kita dengan amal-amal kebaikan. Ya, melatih jiwa kita, membiasakan jiwa kita di atas amal-amal kebaikan. Maka dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah menuturkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadhan. Wa ma ra'aituhu akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara penuh dalam satu bulan kecuali puasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa penuh dalam satu bulan kecuali puasa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa sunnah dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya, kata para ulama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah sebagai bentuk isti'dad, sebagai bentuk persiapan. Ya, di dalam menyambut musim kebaikan Ramadan. Ya, untuk melatih jiwa, ya, agar mudah mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Ya, dalam riwayat yang lain Aisyah menuturkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri minas sana akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah di sebuah bulan di dalam satu tahun, ya, yang lebih banyak daripada beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Maka puasa sunnah yang paling banyak Nabi lakukan adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Sebagai bentuk persiapan di dalam menyambut ya bulan Ramadan. Karena jiwa kita ini jamaah harus dilatih. Harus dibiasakan di atas amal-amal kebaikan. Ya, karena kalau tidak dibiasakan maka berat untuk apa? Untuk istiqamah. Ya, kalau kita enggak melatih jiwa kita sebelum Ramadan dengan amal-amal kebaikan, maka sulit untuk istiqamah. Maka di antara kiat agar kita mampu istiqamah di bulan Ramadan, selain kita berusaha untuk membersihkan hati kita, adalah melatih badan kita, melatih jawarih kita dengan amal-amal kebaikan. Ya, di antaranya memperbanyak puasa Sya'ban, memperbanyak tilawatul Quran, bahkan para ulama, ya, mereka yakni menutup, ya, toko-toko mereka ketika datang bulan apa? Bulan apa? Bulan Rajab. Ya, para ulama dahulu dari Rajab sudah tutup toko. Ya, untuk persiapan apa? Ramadan. Ya, memperbanyak baca Al-Qur'an sampai mereka tutup toko. Ya. Ada di antara kita seperti itu. Ya, tutup toko dari bulan Rajab demi menyambut bulan Ramadan, kan enggak? Ya, bahkan sampai Ramadan juga apa? Tetap buka. Ya, bahkan lembur. Ya, karena banyak orderan Ramadan biasanya. Ya, akhirnya baca Al-Qur'an, ya, ya ini terlewatkan. Ya, kadang qiyamul lail sedapatnya. Ramadan yang harusnya fokus buat apa? Buat akhirat. Nambah lagi cari dunia lagi. Ya, karena memang ketika Ramadan datang biasanya orderan masya Allah lagi banyak-banyaknya. Nah, ini ujian bagi orang-orang beriman. Ya, ujian. Apakah kita bisa fokus dengan Ramadan atau kita masih ya tersibukkan dengan dunia? Para ulama kita dahulu bukan hanya di Ramadan, bukan hanya di Sya'ban, dari Rajab mereka sudah fokus persiapan Ramadan. Ya, sibuk dengan membaca Al-Qur'anul Karim demi menyambut bulan yang mulia ini. Ya, karena kalau kita tidak membiasakan fisik kita dengan kebaikan, maka sulit untuk istiqamah. Ini diantara rahasia. Kenapa banyak ya diantara kita yang gak istiqamah di bulan Ramadan? Karena gak membiasakan dari sebelum Ramadan. Ya, ya ini di awal Ramadan, masya Allah, masjid-masjid kaum muslimin full sampai luber keluar. Ya, kemudian masuk malam ketiga, malam keempat sudah pada keram. Ya, karena enggak pemanasan sebelumnya. Akhirnya baru malam ketiga, malam keempat sudah pada keram. Ya. Kenapa? Karena enggak pemanasan. Ya, maka para ulama mereka pemanasannya dari Rajab. Ya, sebelum masuk kompetisi Ramadan, Ya, musim kebaikan Ramadan mereka pemanasan. Mereka melatih jiwa mereka. Ya. Agar ketika momentum Ramadan datang mereka kuat. Istiqamah di atas kebaikan. Lihat sunnah jamaah, sunnah. Di antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan ya kepada umatnya, Ramadan itu semakin mendekati garis finish, harusnya semakin apa? Semakin fokus, semakin maksimal usaha kita. Tapi nyatanya tidak. Ya, semakin Ramadan yang menjelang garis finish, semakin masjid-masjid kaum muslimin apa? Kosong, semakin sepi. Yang ramai apa? Yang ramai pasar. Ya. Yang ramai pasar. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan bahwasannya al-amalu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya, dari khitamnya. Ya. Sebaik-baik apapun amal yang kita lakukan di awal, kalau kita enggak tutup dengan ya akhir yang baik, ya, maka dikhawatirkan tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Ya, maka poin terpenting dari bulan Ramadan adalah bagaimana kita menutup Ramadan dengan kebaikan, dengan keistiqamahan. Ya, maka untuk mampu istiqamah sampai akhir Ramadan, kita perlu untuk melatih jiwa kita agar ya tidak mudah yakni tumbang. Ya, agar kita mampu istiqamah sampai akhir Ramadan. Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu taala pernah berkata. Kata Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu taala, "Kabattu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat." Kata Muhammad bin Al-Munkadir, "Aku berusaha memaksa jiwaku di atas ketaatan. Aku paksa jiwaku di atas ketaatan." Ya. Berapa hari jamaah? Beliau paksa jiwanya 40 sana. Aku paksa jiwaku di atas ketaatan selama 40 tahun lamanya. Ini perjuangan para ulama. Tidak sehari dua hari. Beliau paksa jiwanya untuk istiqamah di atas ketaatan 40 tahun lamanya. Hatta istiqamat, ya, sehingga dia mampu istiqamah. Ya. Bukan hanya sehari dua hari, sepekan dua pekan. Ya. Beliau berusaha untuk melatih jiwanya di atas keistiqamahan, di atas ketaatan kepada Allah 40 tahun lamanya. Ya, sehingga jiwa tersebut mau tunduk. Ya. Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala berkata, "Kabattu qiyamal laili 20 sanatan wa tan'amtu bihi 20 sanatan ukhra." Aku berusaha memaksa jiwaku selama 20 tahun untuk tidak putus salat malam. Enggak putus salat malam. Ya, berusaha memaksa jiwanya untuk istiqamah salat malam enggak putus, ya, selama 20 tahun. Wa tan'amtu bihi 20 sanatan ukhra. Setelah 20 tahun, ya, aku memaksa jiwaku untuk istiqamah salat malam, maka 20 tahun setelahnya barulah aku merasakan kelezatan salat malam. Ya. Enggak sehari dua hari jamaah, perjuangan para ulama kita. 20 tahun. Ya. Berusaha untuk bangun malam. Ya, kita terkadang baru bangun semalam sudah bangga. Ya. Ya, alhamdulillah ya Allah, malam ini rasanya adem. Rasanya sejuk, ya, meskipun hanya 11 rakaat. Meskipun hanya 2 jam salat malam, tapi rasanya masya Allah. Untuk apa seperti itu? Ya, padahal dia baru bangun malam itu. Sebelumnya enggak pernah bangun, besoknya enggak bangun lagi. Ya, enggak istiqamah. Para ulama kita 20 tahun mereka berusaha qiyamul lail enggak putus. Ya, setelah 20 tahun perjuangan salat malam, barulah 20 tahun berikutnya merasakan kenikmatan, kelezatan. Ya, di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif menjelaskan banyak dari kalangan kaum salaf selama 20 tahun bahkan 40 tahun ya mereka salat subuh dengan menggunakan wudu salat isya. Ya, banyak di antara kaum salaf ya selama puluhan tahun enggak putus mereka salat subuh dengan menggunakan wudunya salat isya. Artinya apa jemaah? Enggak batal wudunya semalam itu. Ya. Enggak batal. Ya, siapa di antara antum? Ya, yang ya. Yani salat subuh pakai wudu salat isya. Ada? Enggak ada. Ya. Makanya jangan bandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka jauh. Ya, kalau kita melihat realita kehidupan kita, ya seolah-olah kita melihat hal ini mustahil. Ya, karena yang kita lihat kondisi kita. Ya, tapi itulah para ulama kita. Ya, hati itu ketika semakin bersih, maka semakin kuat, semakin merasa nikmat. Ya, di dalam ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan 20 tahun enggak putus. Wudu, ya, salat isya bertahan sampai waktu subuh. Artinya enggak tidur, enggak buang hajat, ya, sampai subuh, ya, enggak buang angin, ya. Sedangkan kita apa? Ya, apalagi sudah usia, ya. Allahul Musta'an. Ya, poinnya jamaah. Kita ini punya fisik harus dilatih. Harus dipaksa. Kata para ulama, jiwa kita ini seperti anak kecil. Ya, kalau enggak dipaksa, maka pengennya manja. Ya, maka paksakan di atas amal-amal kebaikan. Ya, awalnya harus dipaksa, tapi kalau sudah istiqamah, nikmat rasanya. Ya, rasanya nikmat kalau kita sudah istiqamah, maka kita rasakan kenikmatan. Ya, tanpa ada paksaan berjalan sendiri. Tapi awal ya harus dipaksakan di atas amal-amal kebaikan. Karena kita punya jiwa, punya hawa nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan, kepada jalan-jalan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu cenderung memerintahkan kepada keburukan. Maka paksakan jiwa kita, tundukkan hawa nafsu kita. Maka jihad yang paling besar adalah jihad menundukkan hawa nafsu. Ya, karena kalau seseorang sudah mengalahkan hawa nafsunya, maka ringan baginya amal-amal kebaikan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini secara singkat yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? WA. Mana WA-nya? Sampai jam berapa kajian? Sampai jam berapa? Jam 11. Biasanya sampai jam 11. Sudah selesai kalau begitu, enggak ada sesi tanya jawab. Sudah selesai waktunya. Tapi kita beri kesempatan soal jawab 5 sampai 10 menit. Ya, bismillah Ustaz, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dan amal apa yang paling utama di bulan yang mulia tersebut? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Terkait dengan persiapan sudah kita sampaikan di kesempatan kajian ya pada hari ini. Ya. Sambut Ramadan dengan hati yang lapar. Persiapkan Ramadan dengan berbekal diri dengan ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, islahun nafsi. Ya, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita. Yang keempat adalah dengan membiasakan diri dengan amal-amal kebaikan. Inilah ya empat hal yang hendaknya dipersiapkan oleh seorang muslim, seorang muslimah di dalam menyambut bulan yang mulia tersebut. Adapun terkait dengan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan, maka amalan yang paling utama adalah siyamu Ramadan. Siyam Ramadan. Karena inilah ya di antara amalan yang menjadi ciri khas bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yakni puasa wajib. Ya siyamu Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang hadir ya di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka diampuni darinya dosa-dosa yang telah lalu. Di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan yang mulia ini adalah qiyamul lail, yang mengerjakan salat malam di malam-malam Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melakukan qiyam ya salat malam di malam-malam bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni darinya dosa-dosa yang telah lalu. Di antara amalan yang sangat ya dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di antara ya karakteristik bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka hendaknya kita punya target, ya paling tidak kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, paling tidak kita bisa khatam Al-Quran di bulan yang mulia ini. Ya, syukur-syukur lebih daripada satu kali. Ya, kalau kita bisa khatam Al-Quran 10 kali di bulan Ramadan, maka luar biasa. Ya, kalau tidak, ya maka 5 kali khatam di bulan Ramadan. Kalau tidak, 3 kali khatam di bulan Ramadan. Ya, paling minim kita khatam sekali di bulan Ramadan. Ya, karena kalau seseorang tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulannya Al-Quran, maka lebih berat untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Ya, di antara amalan juga yang sangat ditekankan adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah di bulan yang mulia tersebut. Karena di antara ikon Ramadan adalah kedermawanan. Ya, di antara karakter bulan Ramadan adalah karakter kedermawanan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sendiri. Ya, bagaimana beliau semakin dermawan ketika datang bulan Ramadan. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat dermawan. Di hari-hari biasa Nabi sangat dermawan. Ya, dan di bulan Ramadan Nabi semakin bertambah kedermawanan beliau. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril menemui Nabi di setiap malam-malam Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Ya, kata Abdullah bin Abbas, ketika Nabi bertemu dengan Malaikat Jibril, maka kedermawanan Nabi lebih kencang daripada angin yang berhembus. Ya, maka perbanyak ya sedekah di bulan yang mulia tersebut, dan sedekah yang paling utama adalah memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa atau untuk sahur mereka. Ya, karena ketika kita memberi makan untuk orang yang sahur atau berbuka puasa, maka insyaallah taala kita mendapatkan pahala puasa mereka. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajri saimi syai'an. Kata Nabi yang mulia, siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa orang tersebut, ya, dengan tanpa mengurangi pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada kelebihan, ya, maka perbanyak ya memberi makan untuk kaum muslimin, baik untuk berbuka puasa mereka atau untuk makan sahur mereka. Nah, wallahu a'lam. Ini sebagian. Ada i'tikaf dan yang lainnya, ya, di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz izin bertanya, tahkah puasa tanpa salat tarawih, dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Adapun terkait dengan keabsahan puasa, maka puasanya sah. Ya, karena keabsahan puasa tidak terkait dengan salat tarawih. Ya, ketika seseorang dia berpuasa dengan niat yang ikhlas, dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia tidak salat tarawih, maka puasanya sah. Namun, ya, kita katakan sayang, ya, kalau seseorang melewatkan kesempatan salat tarawih, ya, padahal salat tarawih memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Di antaranya yang telah kita bacakan tadi hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, bahwasanya salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan di antara kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba. Ya, maka bicara hukum sah atau tidaknya puasa seseorang tanpa salat tarawih, kita katakan sah. Ya, tapi tidak sepatutnya seorang muslim menyia-nyiakan kesempatan emas. Ya, ketika Allah berikan dia kesempatan salat tarawih ya di bulan Ramadan, maka jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Kesempatan Allah ampuni dosa-dosa kita ya dengan salat tarawih tersebut, maka jangan disia-siakan. Ya, kecuali ada hal yang memang membuat kita tidak bisa salat tarawih. Wallahu a'lam. Bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Niatkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun diet ya, maka sifatnya tambahan. Sifatnya tambahan, ya. Tapi asas kita berpuasa adalah lillahi ta'ala. Ya. Karena rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah al-imsak. Ya. Yang kedua adalah an-niyah. Yani al-imsak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dimulai dari terbit fajar, shadiq sampai terbenam matahari. Dan rukun yang kedua adalah niat. Yani niat taqarrub, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang berpuasa tapi niatnya bukan karena taqarrub, bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara kaifiat benar pelaksanaannya dari subuh sampai maghrib dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, tapi ketika niatnya bukan karena Allah, maka enggak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan disyaratkan puasa itu bernilai pahala apabila puasa tersebut dikerjakan atas dasar imanan wahtisaban. Iman artinya karena kita meyakini, karena kita mengimani Allah yang perintahkan kita puasa. Ihtisab artinya kita mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang puasa Ramadan tapi niatnya diet, maka tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ada orang puasa Ramadan niatnya untuk menghemat pengeluaran. Ya. Untuk apa menghemat pengeluaran agar enggak ya banyak pengeluaran puasa Ramadan, ya, maka enggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jadikan asas puasa kita adalah ikhlas karena Allah. Adapun diet dan yang lainnya, maka sifatnya bonus. Ya, sifatnya bonus. Tapi jangan jadikan sebagai asas, ya, dalam di dalam puasa kita. Wallahu taala alam bissawab. Bolehkah berwudu di kamar mandi sekalian selesai mandi sebelum memakai handuk langsung berwudu? Enggak ada masalah. Ya, mau di kamar mandi atau ya di luar enggak ada masalah. Ya, diperbolehkan. Ya, tidak disyaratkan di tempat tertentu untuk melakukan wudu. Kita selesai mandi kita langsung berwudu, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi awal Ramadan yang seringkali terjadi perbedaan antara ormas dengan pemerintah? Sikap seorang muslim, ya, adalah kita berpuasa Ramadan dan berhari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha bersama pemerintah kaum muslimin. Ya, sikap seorang muslim, ya, terkait dengan penetapan awal Ramadan dan juga penetapan Idul Fitri dan Idul Adha bersama pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun." Kata Nabi yang mulia, berpuasa adalah hari di mana kalian berpuasa, ini bersama waliul amr, bersama pemerintah kaum muslimin. Demikian pula Idul Fitr, hari di mana kalian beridul fitri bersama pemerintah kaum muslimin. Demikian pula Idul Adha, hari di mana kalian ya beridul adha bersama pemerintah kaum muslimin. Maka ya di dalam masalah penetapan awal Ramadan dan awal Idul Fitri, ya kita mengikuti ketetapan pemerintah kaum muslimin karena ini ya hak mereka. Ya, ini hak mereka. Wallahu taala alam bissawab. Afan Ustaz, tadi ulama yang menyebutkan 20 tahun melaksanakan sholat malam tanpa putus. Ya, siapa ulamanya? Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Dan dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Tip terakhir. Dikhawatirkan malam tidak bisa bangun untuk sholat malam, maka setiap sehabis sholat isya, setelah sholat ba'diyah, saya melakukan sholat witir dulu. Kadang 5, kadang 7, kadang 9 rakaat. Sisanya 2 rakaat sebelum subuh. Apakah ini diperbolehkan karena didawamkan karena khawatir kehilangan sholat malam? Jawabannya boleh. Ya, perlu menjelaskan, ada 2 kondisi. Yes. Yang paling utama, ketika seseorang yakin bisa bangun malam, maka yang utama adalah dia mengerjakan witir di akhir malam. Ya, kalau seseorang dia yakin bisa bangun malam, maka yang paling afdal, yang paling utama adalah dia mengerjakan witir di akhir malam. Namun ketika seseorang dalam kondisi khawatir gak bisa bangun malam, ya karena sebab tertentu, maka yang paling utama dia witir di awal malam. Ya, karena salat malam itu waktunya panjang. Dari ba'da isya sampai sebelum terbit fajar shadiq, sampai sebelum masuk waktu subuh. Maka dilihat kondisi kita. Ketika kita khawatir memang ya sulit bagi kita untuk bangun malam, enggak ada masalah kita salat di awal malam. Ya kita salat di awal malam. Namun bagi kita yang sudah terbiasa bangun malam, yang paling afdal, yang terbaik adalah salat witir di akhir malam. Bagi seseorang yang sudah salat witir di awal malam, kemudian dia bangun di malam hari, maka boleh dia salat malam. Ya, dengan catatan tidak ada lagi witir. Ya, karena sudah dia kerjakan di awal witirnya. Karena Nabi yang mulia melarang untuk mengerjakan dua witir dalam satu malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka ketika seseorang sudah witir di awal malam dan dia bangun di malam hari ingin salat malam, silakan salat malam. Ya, tapi tidak ada lagi witir. Ya, ketika dia mengerjakan salat malam di akhir malam. Ya, maka dilihat kondisinya. Kalau seseorang dia mudah untuk bangun malam, hukum asalnya yang paling baik adalah mengerjakan witir di akhir malam. Tapi ketika seseorang ya merasa belum bisa untuk bangun malam hari, ia minimal salat witir di awal malam. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada sebagian sahabat beliau. Ya, untuk mengerjakan witir di awal waktu ketika memang dirasa sulit untuk bangun di malam hari. Mohon maaf, ya pertanyaan yang lain belum bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain yang lebih berilmu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.